kau berbuat itu. Tidak kusangka sewaktu itu engkau pergi pun tanpa pamit. Aku pun tak ada daya untuk mencegahmu jika kau berbuat itu.